pernah ku mengerti isi hati ini tentangmu. Walau kini ku masih memilikinya yang mencintaiku. Mudah ku pahami arti hati ini pada dirimu. Mungkinkah kau sadari ku masih mencintai dirinya? Namun aku tak mungkin ingkar. Bagaimana caranya hidup tanpa menduaku? Tak bisa memusnahkan cintaku pada kalian. Tak mudah ku pahami hati ini pada dirimu. Mungkinkah kau sadari ku masih mencintai dirinya? Namun aku tak mungkin ingkari ku cinta kamu. Caranya hidup tanpa menduaku, tak bisa memusnahkan cintaku padamu atau padanya. Sayangku padamu juga padanya. Hidupku hanya kalian.